صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. جماعة سبحانه وتعالى يقول لي الله سبحانه وتعالى كتاب ردد أول سورة Al-Qalam. Baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan huruful muqatta'ah. Ini istilah para ulama huruful muqatta'ah yang ada di awal-awal surah dengan huruf-huruf satu atau dua atau tiga. Nun, Taib, Ha, Mim, Alif, Lam, Mim, Ain, Sin, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Empat huruf. Allahu a'lamu bil muradihi. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui tentang maksud dan tujuan dari huruf-huruf ini. Baik. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum menginginkan sesuatu di balik huruf-huruf ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini dan itu dari makna-maknanya. Baik. Tapi lebih bagus untuk kita mengatakan Allahu a'lam tentang apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari huruf-huruf ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal qalami wa ma yasturun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena. Baik. Yang dipakai oleh malaikat untuk menulis dan mencatat catatan amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan pena pula yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali untuk mencatat semua apa yang akan dan bakal terjadi di atas muka bumi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam, tsumma qala lahu uktub. Qala fa madza aktub? Qala uktub huwa ma ka'il, ma ka'il. Uktub huwa ka'il ila yaumil qiyamah." Uktub bahwa kain la yaumil qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pena itu, "Tulislah." Maka pena pun berkata, "Apa yang saya harus tulis?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat." Maka semua yang terjadi di atas muka bumi dari kebaikan dan keburukan, dari kelapangan rezeki dan kesempitan rezeki, kesehatan dan penyakit, dari keimanan dan kekufuran, dari ketaatan dan kemaksiatan, semua sesuai dengan apa yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dari semuanya telah tercatat pada catatan yang dicatat oleh Al-Qalam. Barangkali tidak akan ada dan tidak akan mungkin ada yang keluar dari catatan itu. Semuanya telah tercatat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Sudah diangkat pena dari pencatatannya dan telah kering lembaran-lembaran. Baik. Maka semua yang terjadi sekali lagi adalah sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Dan ini nilai yang kita harus imani. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani apa yang telah menjadi takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari baik dan yang buruk. Baik. Maka pena ini memiliki manfaat yang sangat. Apakah tape yang dipegang oleh para malaikat untuk mencatat amalan-amalan seorang hamba, atau yang dipakai oleh manusia untuk menulis. Semuanya memiliki kemanfaatan. Dan untuk para penuntut ilmu, menulis dan mencatat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Baik. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato. Usai berpidato, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai oleh seorang sahabat yang baru saja datang dari tempat yang jauh. Orang tersebut mengatakan, "Uktubu li ya Rasulullah." Tuliskan untuk aku ya Rasulullah pidatomu itu. Kata Rasulullah, "Uktubu li Abi Syah." Tuliskan untuk Abi Syah. Karena Rasul sendiri tidak mampu menulis, Rasulullah berkata dan tidak bisa membaca tulisan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabatnya untuk menuliskan poin-poin yang diinginkan oleh sahabat ini untuk dia sampaikan ke orang-orang yang ada di belakangnya. Dan para ulama kita mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan penulisan. Ikat ilmu dengan penulisan. Karena kemampuan kita untuk menghafal dan mengingat itu sangatlah lemah. Barakallahu'alaikum. Hatta para ulama besar yang kemampuan hafalannya sangat hebat, ada saja tetap yang mereka lupa. Sehingga di antara mereka mengatakan, seandainya apa yang saya lupa ini diketahui oleh orang-orang, maka dia akan menjadi ulama besar. Baik. Barakallahu'alaikum. Yang dia lupa saja itu sudah ulama besar dia. Kemudian dia mengatakan, seandainya ada orang yang mengingat apa yang saya telah lupa dari ilmu yang pernah dia ketahui kemudian terlupa olehnya, dia mengatakan dia akan menjadi ulama besar. Masya Allah. Oleh karena itu butuhnya kita untuk menulis dan mencatat, sehingga buku-buku yang ada di maktabah ini, di perpustakaan, luar biasa banyaknya. Itu hasil pencatatan dari para ulama kita. Dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama kita yang kadim zaman. Kemudian Masya Allah disyarah, diberikan keterangan, penjelas. Sehingga meninggal orangnya masih kita bisa baca. Masih bisa kita baca. Walaupun kita tidak bertemu dengan penulisnya. Murid penulisnya, murid-murid penulisnya, murid-murid-murid penulisnya. Tahu-tahu kita sudah memiliki kitabnya, bisa kita mengambil manfaat dengan membuka-buka lembaran kitab itu. Masya Allah. Seperti misalnya ini, Masya Allah, Taibatul Bari, Syarah Sahihul Bukhari. Ini gudang ilmu yang luar biasa. Gudangnya ilmu. Kita tidak pernah bertemu dengan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Muridnya, murid-muridnya, murid yang lahir dan meninggal dunia di sekitar tahun 700 sampai 800an Hijriah. Di zaman sekarang ini sudah 1441 Hijriah. Sudah sekian lama. Barakallahu fiikum. Kita bisa mengambil dan menggali dari ilmu yang ada dalam kitab ini. Dari mana? Dari hasil pencatatan beliau. Beliau tulis dan tuangkan ilmu yang dia ketahui dalam satu kitab. Kemudian kita pun walillahilhamd bisa membacanya. Bisa mempelajarinya. Bisa mengetahuinya. Ini manfaat dari pena. Penulisan. Baik. Kalau kita masuk ke perpustakaan, luar biasa. Karya-karya tulis para ulama kita. Dari kitab-kitab kecil sampai kitab-kitab besar. Dan tentunya al-fadlu minallahi subhanahu wa ta'ala, Allah berikan keutamaan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Selama tulisan itu masih ada dan orang masih mengambil manfaat, selama itu pula orang-orang penulis tersebut mendapatkan kebaikan-kebaikan, kiriman-kiriman pahala. Jadi, masya Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Pena apa saja? Masya Allah. Yang dipakai oleh malaikat untuk mencatat catatan amalan-amalan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kebaikan dan keburukan. Dan dipakai oleh malaikat untuk mencatat catatan ilmu. Dari sesuatu yang bermanfaat. Allah bersumpah dengan pena ini. Karena begitu banyak manfaat dari pena. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Tidaklah Allah subhanahu, tidaklah engkau wahai Rasul dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada engkau, Allah menjadikan engkau orang yang kurang akal seperti yang dituduhkan oleh orang-orang. Dituduhkan oleh orang bahwa Rasulullah gila, tidak waras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian. Ini tuduhan-tuduhan atau lakap-lakap yang diberikan dan digelarkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya orang lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Namanya tahdir. Baik. Membuat lari orang-orang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lari, ada juga yang justru semakin mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang justru kasihan. Kasihan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia tahu orang ini baik. Kemudian orang mengatakan bahwa dia gila, dia kena sihir, dia ini dan itu. Maka datanglah orang-orang untuk menolong, katanya mau menolong, mau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengobati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini datang, wahai Muhammad, aku memiliki kemampuan untuk mengobati. Baik, aku akan mengobati engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Maka orang ini pun kaget. Baik. Bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan ucapan biasa. Bukan orang gila beliau, bukan pula orang yang terkena sihir. Tapi ini adalah sesuatu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada yang demikian keadaannya. Ada yang justru semakin dekat karena tidak percaya dan tidak sesuai dengan keadaan yang dituduhkan. Baik. Semakin mendekat dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pula tentunya yang lari, benci. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau dari nubuwwah wa risalah. Baik. Sehingga engkau menjadi lemah akal atau gila. Baik. Tidaklah engkau menjadi bodoh, tidaklah engkau menjadi gila atau kurang akal. Baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasul akan mendapatkan pahala yang sangat banyak ghaira mamnun. Dari mana ini? Dari hasil dakwah yang engkau dakwahkan. Dari hasil penyampaian risalah kepada umatmu. Karena kita yakin barakallahu fikum, tidak ada satu kebaikan pun yang dilakukan oleh umat ini kecuali Rasulullah SAW mendapatkan bagian dari pahala. Baik. Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak pahalanya. Karena semua umat, setiap apa yang mereka lakukan dari kebaikan Rasulullah SAW mendapatkan bagian dari pahala itu. Baik. Kata Rasulullah SAW, ad-dallu alal khair kafa'ilihi, yang mengajak kepada kebaikan sama seperti dia yang melakukannya. Subhanallah. Maka manusia yang paling banyak pahalanya yang dia peroleh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita pelajari sekarang, apa yang kita yakini sekarang dari keyakinan yang benar, apa yang kita amalkan dari amal-amal soleh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendapatkan bagian dari kebaikan itu. Baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Baik. Tidak putus-putusnya pahala mengalir untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan ghaira mamnun. Karena tidak putus-putusnya orang melakukan amal saleh. Baik. Istilah kita, satu kali 24 jam tidak ada henti-hentinya ada orang yang sholat. Tidak ada henti-hentinya orang yang azan. Tidak ada henti-hentinya orang yang berpuasa. Tidak ada henti-hentinya orang yang melakukan tawaf. Tidak ada henti-hentinya orang melakukan subhanallah. Dari kebaikan. Karena waktu ini kan berjalan. Baik. Sekarang di tempat ini subuh, di tempat yang lainnya sudah siang, di tempat yang lainnya barakallahu fikum. Jadi azan itu berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Barakallahu fikum. Sekarang kita baru subuh ini, di tempat yang lain belum subuh. Tengah lain masih di tengah malam, tengah lain masih waktu isya. Tak henti-hentinya barakallahu fikum orang melakukan amal saleh. Dengan berbagai macam ragam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekali lagi, semua yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebaikannya. Sehingga Allah mengatakan wa inna laka la ajran ghair mamnun, karena tablighur risalah. Sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan dakwah ini, tentunya dengan berbagai macam rintangan dan halangan. Rasulullah SAW dikatakan gila, Rasulullah SAW dilempari, Rasulullah SAW bahkan barakallahu fikum terkena benda tajam dalam peperangan, mengalir darah beliau, usaha pembunuhan berkali-kali untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata-kata keji, sumpah serapah, makian untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini semua telah dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bisa diri dakwah di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak tanggung-tanggung juga pahala untuk beliau alaihi salatu wasalam, wa innaka la ajran ghaira mamdud. Terus menerus mengalir pahala untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu senantiasa kita diperintahkan untuk selawat kepada beliau, karena kebaikan yang ada pada kita itu karena kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mensyukuri kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak bersalawat kepada beliau. Baik, banyak bersalawat kepada beliau. La yashkurillah man la yashkurinna. Tidak dianggap seorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mensyukuri sesama manusia. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang akal. Baik. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah gila. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa rasulnya akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari hasil dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai rasul berada di atas budi pekerti yang sangat agung. Baik. Dari mana ini? Dari penerapan dan pengamalan Al-Qur'an sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana khuluquhu Al-Qur'an, bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Baik. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Artinya kalau seseorang itu mengamalkan Al-Qur'an, maka sungguh dia akan mendapatkan akhlak yang sangat mulia dari sifat dermawan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan antiku mimma razaqnakum. Kalau itu dia jalankan, maka dia akan mendapatkan sifat dermawan. Barakallahu fiikum. Baik, waqatilu fi sabilillah, syaja', keberanian. Barakallahu fiikum. Dan barakallahu fiikum, kasih sayang, sifat kasih sayang ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk menyantuni dan menyayangi anak-anak yatim ketika Allah membahas tentang masalah anak yatim. Agar yakni ketika kita mengamalkan Al-Qur'an, maka kita akan memperoleh akhlak yang luar biasa agung mulianya. Baik, lapang dada, barakallahu fikum, menerima ujian dan cobaan. Baik. Dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim," dan sesungguhnya engkau wahai Rasul berada di atas budi pekerti yang sangat agung. Kata Rasulullah sallam, "Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Seadanya engkau fadban, lisanmu kasar, kotor, kaku, ghalidhal qalb, keras hati, barakallahu fikum, lam faddu min hawlik, jaya mereka akan lari bubar dari sekitar engkau. Barakallahu fikum. Masya Allah. Orang kan lari karena begitu indahnya perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Ini perangai yang bagus, budi pekerti yang luhur. Ini yang menjadikan orang ikut dakwah, ikut kepada kebenaran. Karena boleh jadi karena akhlak seorang dai yang kurang bagus, orang akan meninggalkan kebaikan ini. Karena sebab dai ini, barakallahu fikum, muamalahnya tidak beres, misalnya muamalahnya tidak beres, kata-katanya kasar, kotor, dan tidak mencerminkan apa yang dia sampaikan, misalnya sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berusaha berupaya untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Adapun kesalahan-kesalahan dan kekurangan, ya tentunya tidak ada seorang pun yang terbebas dan terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Tapi kita berusaha dan berusaha untuk lebih baik dan lebih baik. Maksud saya bahwa jika sekiranya ada seorang dai misalnya, dai dianggap dai, tapi dia memiliki barakallahu fikum perangai atau kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk sehingga orang-orang menjadikannya sebagai panutan kejelekan. Katanya dai, tapi pelihara ayam. Ya, ayam box. Atau pelihara ayam Filipin yang barakallahu fikum. Hatta walaupun dia tidak menjual, tidak menyabungnya, tapi dia sebagai penyuplai. Sehingga orang-orang mengatakan, kalau mau suka ayam sih Pak Haji situ atau Pak Ustaz situ banyak dipi ayam. Gagak-gagak dipi ayam. Barakallahu fiik. Apalagi kalau dia nyabung sendiri. Atau harta dia tidak nyabung, dia cuma sekedar bakalai, kasih bakalai ayam misalnya. Ini contoh yang buruk, barakallahu fiik. Ini sekedar contoh saja, barakallahu fiik. Bila banyak kondisi-kondisi terkadang seorang Ustaz begitu ke tukang, berarti boleh. Akhirnya dia dijadikan dalil oleh masyarakat untuk menjadi melakukan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Walhasil barakallahu fikum, doa ila Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini semuanya doa ila Allah Subhanahu wa taala. dengan akhlak kita. Walaupun kita mengatakan ya anak tidak bisa ceramah, anak tidak bisa ini, tapi amalan kita barakallahu fikum, akhlak kita, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita menyapa, bagaimana kita berbicara, akan menjadi apa? Menjadi pendorong untuk orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, bolak-baliknya kita saja ke masjid untuk melakukan sholat, itu sudah merupakan kebaikan dan itu sudah merupakan ajakan. Jadi, sholat, itu sholat. Kenapa sih pulang sepi sholat? Barakallahu'alaikum. Orang apa? Tergugah untuk melakukan kebaikan. Karena apa yang kita lakukan dari kebaikan? Allah mengatakan perbuatan itu adalah apa namanya dakwah. Akhlak itu dakwah. Baik. Walaupun dia tidak mengatakan ikuti saya, tapi ketika dia mencontohkan kejelekan, maka dia mendapatkan kejelekan dari apa yang dia contohkan itu, walaupun dia tidak mengajak orang secara terang-terangan. Kata Rasulullah sebagai contoh, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man damin yusfaku zulman kana li ibni Adam alawal kiblu min damihi li'annahu awwala man sanna al-qatl." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu tetes darah pun yang tertumpahkan di atas muka bumi ini kecuali anak Adam yang pertama itu mendapatkan bagian dari kezaliman itu, dosa itu. Kenapa? Karena annahu awwala man sanna al-qatl, dia adalah manusia pertama yang mencontohkan pembunuhan. Dia mengajak orang untuk membunuh? Enggak. Baik. Tapi dia pelaku pertama. Dia mencontohkan. Oleh karena itu barakallahu fikum, amal yakni apa namanya? Akhlak mulia. Baik. Kedermawanan misalnya sebagai contoh, kedermawanan akan menjadi contoh bagi orang lain untuk berlaku derma, barakallahu fikum, atau minimal berharap agar supaya suatu saat seandainya dia diberi lapangan rezeki, dia juga akan melakukan sedekah-sedekah, banyak berderma. Ini contoh barakallahu fikum. Masya Allah si bulan, Masya Allah luar biasa dia. Kalau anak punya uang, insya Allah akan anak perlakukan hal yang sama seperti itu juga. Masya Allah. Kebaikan-kebaikan senantiasa disokong. Baik. Akhirnya, jadi doa da'i Allah subhanahu wa ta'ala dengan akhlak. Baik. Tentunya juga dengan penyampaian-penyampaian. Barakallahu fikum. Searah, sejalan. Baik. Barakallahu fikum. Karena kapan tidak sejalan, ya. Baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan? Sungguh besar murka Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang atas orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak lakukan. Lebih didengar, lebih diikuti oleh orang barakallahu fikum akhlak yang mulia, barakallahu fikum, ketimbang orang yang berbicara tapi tidak mengamalkannya. Baik. Hebat, jago pidato berkuar-kuar. Tapi dia tidak jalankan, bahkan justru yang ada muncul padanya adalah penyelisihan. Baik. Tidak diikuti oleh orang. Lebih diikuti orang oleh orang-orang yang apa namanya? Tidak banyak bicara tapi Masya Allah amalannya baik. Baik. Tidak banyak bicara, amalannya baik. Oleh karena itu akhlak itu sangat penting dalam barakallahu fikum kehidupan kita. Dan orang yang paling dekat kedudukannya di sisi Rasulullah SAW di hari kiamat adalah ahsahasinukum akhlaqa. Orang yang paling bagus akhlaknya. Barakallahu fikum. Akhlak ini ya semua sifat yang bagus. Penyabar, pengasih, pemberani, dermawan. Kemudian teliti. Ini akhlak bagus semua, barakallahu fikum. Akhlak yang luar biasa. Ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan. Beberapa ayat cuma. Wal qalami wa ma yaktubun, kemanfaatan pena terkhusus untuk para penuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat penting, karena sebagai alat, sebagaimana para petani ketika masuk ke kebun ya harus memiliki alat-alat. Jadi kapan dia tidak memiliki alat, maka sedikit yang bisa dia lakukan, sedikit yang biasa dimanfaatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji rasulnya dan membersihkan keadaannya dari tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan bahwa Rasulullah gila. Tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala untuk disampaikan dari risalah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa justru dengan mendakwahkan kebenaran ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang luar biasa, tidak terputus, ghairu mamnun. Baik. Terus menerus mengalir pahala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menyatakan bahwa rasulnya ini berada di atas budi pekerti yang sangat agung. Dari sejak sebelum diangkatnya menjadi rasul, beliau telah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan budi pekerti yang luar biasa. Sehingga orang-orang Arab, orang-orang Quraisy pada saat itu menggelarinya dengan Al-Amin. Barakallahu fiik. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita, dan semoga senantiasa kita diberi dan ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.